Udah? Bahwasanya makhluk atau manusia, kita khusus membahas manusia adalah makhluk Allah kan, ciptaan Allah. Fisik jasad kita ciptaan Allah, termasuk perbuatan kita pun ciptaan Allah. Perbuatan manusia ciptaan Allah. Alasannya apa? Alasannya karena kita melakukan perbuatan dengan niat dan kemampuan. Sedangkan niat dan kemampuan Allah yang ciptakan. Berarti ditarik ke atas, Allah yang menciptakan perbuatan kita. Jelas? Poin pertama. Poin yang kedua, setelah ada orang yang berbuat dosa dan maksiat, dan boleh dia beralasan, itulah takdir Allah. Karena Allah yang berikan niat dan berikan kekuatan, kan? Kenapa Allah izinkan aku berbuat maksiat? Karena Allah takdirkan aku berbuat maksiat. Tidak boleh kita beralasan maksiat dengan takdir takdir Allah. Kenapa? Alasannya, karena manusia punya pilihan. Pahami? Kemudian tadi yang ketiga. Yang ketiga, setiap makhluk yang Allah akan ciptakan, sudah Allah tentukan tempatnya di surga maupun di neraka. Dan ialah kebingungan dari sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun bingung. Lalu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Kalau memang sudah ditentukan di surga dan neraka, kita tidak beramal pun ya pasti kita baliknya ke surga atau neraka, kan? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya malu, beramallah. Setiap kalian dipermudah kepada gimana ditakdirkan. Kalau ditakdirkan penduduk surga, dia dipermudah jalan ke surga. Kalau ditakdirkan ke neraka, dipermudah jalannya ke neraka. Pertanyaannya, kenapa kita harus beramal? Jawabannya, karena kita tidak tahu takdir. Tidak tahu takdir kita surga atau neraka. Makanya kita berusaha. Kita tidak tahu takdir kita kena penyakit virus, misalnya kan virus corona. Makanya kita berusaha. Kita tidak tahu takdir kita ke depan. Karena semua manusia tidak tahu takdirnya ke depan, maka dia masing-masing berusaha. Bukan berpangku tangan, bukan duduk-duduk manis, lalu mengatakan itulah takdirku, bukan. Ya kan? Tugas kita adalah berusaha, kemudian barulah kita berusaha mengatakan mudah-mudahan itu takdir. Jadi tiga poin penting tadi yang harus kita paham, kita manusia dan perbuatan kita Allah ciptakan, karena Allah yang berikan niat dan kemampuan. Yang kedua, maksiat dan dosa dan boleh kita beralasan dengan takdir, karena kita punya pilihan, bisa memilih seorang, ya kan? Yang ketiga, kenapa kita harus terus berusaha memilih jalan yang terbaik? Karena kita tidak pernah tahu takdir Allah. Bagaimana kita bisa berhujah itulah takdir Allah? Kita kan tidak tahu takdir Allah. Berusahalah masing-masing. Allah akan memudah sesuai dengan takdir. Kemudian sekarang, tambah poin yang penting juga, yang keempat, itu Allah berbuatnya sesuai dengan hikmahnya. Semua perbuatan Allah ya sesuai dengan hikmahnya. Apapun yang Allah lakukan di muka bumi, baik di mati kita perbuatannya adalah perbuatan yang baik, ataupun di mati manusia dan makhluk perbuatannya perbuatan yang buruk. Contoh perbuatan yang baik, Allah ciptakan adanya orang-orang yang bertauhid, adanya orang-orang yang beramal soleh. Ini perbuatan baik di mati kita. Maupun perbuatan-perbuatan yang di mati kita, perbuatan yang buruk. Adanya jin, adanya orang kafir, adanya syaitan, adanya maksiat. Perbuatan-perbuatan buruk di mati kita kan. Cuman semua perbuatan Allah, ia baik dan ada hikmah di dalamnya. Demi perbuatan yang Allah lakukannya baik dan ada hikmah di dalamnya. kemudian di dalam kehidupan ada yang namanya hukum sebab dan akibat. Kita minum sebab, akibatnya hilang aus. Kita makan, ini namanya sebab, akibatnya kenyang. Kita tidak makan, ini namanya sebab, akibatnya kelaparan, bahkan bisa mati. Kita berobat, ya, sebab, akibatnya sembuh. Kita kerja, ya, sebab, akibatnya dapat penghasilan, kan, ini dapat nafkah, kan, dapat rezeki. Paham, kan? Ada yang namanya sebab, akibat. Jadi di alam semesta ada namanya proses sebab dan akibat. Kita belajar, ya, sebab, akibatnya kita bisa paham. Ini namanya sebab dan akibat. Paham, ya? Nah, kita harus meyakini ada yang namanya proses sebab dan akibat. Nah, cuman harus kita paham bahwasanya sebab yang kita lakukan kan nanti akan ada akibat. Akibat yang akan muncul kalau Allah kehendaki. Paham? Sebab yang kita lakukan kan akan ada akibatnya. Nah, akibat ini bisa muncul ia kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, akibatnya kita berharap nanti kenyang, kan? Allah yang kehendaki. Ini takdir Allah, tapi kita berusaha. Kita makan, adapun di depan kita bisa kenyang atau sebaliknya kita bisa keracunan, kan bisa aja, kan? Allah yang kehendaki. Kita minum air putih, kan? Ke depan akibatnya kita berharap bisa hilang haus, tapi ternyata rupanya ada racun. Bukan hilang haus, malah mati. Karena kalau menentukan akibat, adapun kita minum, sebab. Sama juga dengan usaha. Kita usaha kerja, kita berharap akibatnya kita dapat rezeki penghasilan. Sekali kita dapat penghasilan rezeki dari usaha, Allah yang takdirkan kita dapat penghasilan. Tapi bisa aja Allah takdirkan kita ternyata keluar dari pintu, langsung kena langgar orang. Atau kita takut kalau usaha, kena tipu orang. Bisa enggak? Berarti yang bisa kita lakukan cuma sebab. Adapun akibat dan hasil, siapa yang menentukan? Allah. Ayah harus kita perhatikan, harus kita pahami. Seluruh manusia berusaha, wa ma tasyaun, kata Allah. Apapun yang kalian usahakan, wa ma tasyaun illa, tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terwujud akibat an yasha Allah, kecuali yang Allah takdirkan. Rabbul alamin, Allah Rabbul alamin. Sidus disebutkan Allah Rabbul alamin karena Allah, ya, Tuhan semesta alam. Tidak ada satupun kejadian kecuali Allah takdir dan kecuali Allah yang kehendaki. Kita bahas kemarin daun yang jatuh dari tangkai, Allah yang kehendaki. Tiupan-tiupan angin di gelombang-gelombang kecil, kadang-kadang gelombangnya menjadi tsunami. Kehendak siapa? Allah. Sekarang angin itu membawa virus-virus. Siapa yang kehendaki? Allah. Padahal awalnya datar-datar, aman-aman aja. Tapi Allah yang menghendaki sesuatu yang terjadi. Jadi kita berusaha, adapun hasil dan akibat ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham? Berarti kita belajar, ngaji, belajar terus, belajar sholat, belajar agama. Hasil dari pernah paham, paham. Allah kehendaki kita tidak paham. Tapi kita berusaha dulu. Berusaha menghindari virus. Kita berharap tidak terkena virus. Jangan kita belum berusaha, belum apa-apa. Ya, namanya takdir-takdir lah. Dari mana kita tahu takdir Allah? Kita tidak tahu takdir Allah. Tugas kita berusaha. Adapun keputusan dan hasil baru serahkan kepada Allah. Jangan bilang mati di tangan Allah. Jangan. Tapi belum pernah usaha. Itu orang-orang yang tidak punya akal. Makanya orang-orang, disebutkan lukulis, orang-orang yang menghilangkan sebab sama sekali, orang-orang yang menghilangkan sebab sama sekali, ia telah mencela akal yang dia punya dan mencela syariat-syariat Islam. Orang-orang yang tidak mau berusaha kemudian mengatakan, "Loh, kalau ditakdirkan pasti itu terjadilah." Kalau ditakdirkan kena, ya kena. Ditakdirkan mati, ya matilah. Nah, tapi tidak pernah berusaha. Nah, orang yang tidak pernah berusaha, kemudian dia mengatakan itu takdir ke depan, ya orang-orang yang akalnya rusak, dan orang yang mencela syariat Islam. Paham? Coba orang tidur semalam-malam, dia mampu, tapi dia tidak pernah sholat. Bisa tidak dia masuk surga? Ya kan? Di dalam kehidupan, ada namanya proses sebab dan akibat. Sebabnya harus kita lakukan. Kita sholat, kita beramal soleh, kita beriman kepada Allah. Akibatnya kita masih masuk surga. Kalau Allah kehendaki, amal kita diterima. Adapun kita tidak pernah mau berusaha, kemudian kita mengatakan takdir, iya orang yang sudah rusak akalnya. Coba kalau dia kehausan dan kelaparan, pasti dia minum dan makan. Lah kenapa dia minum dan makan? Kenapa dia tidak mengatakan kalau kau ditakdirkan kenyang, tidak usah makan. Tidak mau dia kan? Urusan dunia tidak mau. Tapi urusan agama. Dia mengatakan keadanya aku masuk surga, masuk surga lah. Bahwa pun aku maksiat sekali pun. Seserah maksiat sebanyak apapun. Tetap kalau masuk surga lah katanya. Tapi kalau dia kelaparan, coba makan kita deh. Makan. Kenapa dia banting tulang kerja sehari-harian? Untuk cari duit katanya kan? Coba katakan, seandainya kau itu dapat duit, ditakdirkan dapat duit, walaupun tidak kerja dapat duit, pasti. Tidak mau dia mengatakan seperti ya. Dan orang sudah terlalu cinta dengan dunia. Untuk masalah dunia, dia berusaha. Kita kan bisa berusaha. Allah yang takdirkan hasilnya, katanya kan. Masalah dunia, itu masalah akhirat. Tapi tandaan sholat, yuk, kalau takdirkan dapat masuk surga lah. Orang merusak akalnya. Dan dia telah merusak syariat Islam. Syariat Islam telah menuntun. Ada yang namanya sebab, akibat. Dalam syariat Islam, ketika kita sakit, syariat Islam memerintahkan kita untuk berobat. Syariat Islam memerintahkan kita untuk jaga kebersihan biar kita tidak sakit, pencegahan. Syariat Islam memerintahkan kita sholat, beramal soleh, zakat, puasa, biar kita bisa masuk Islam. Jadi adanya syariat untuk menjelaskan kepada kita sebab-sebab keselamatan dan sebab-sebab kesengsaraan yang harus kita lakukan. Paham? Nanti pun hasil di depan, surga ataupun neraka, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya baru orang yang akalnya betul dan ia ditujukan tujuannya diturunkan syariat Islam. Untuk apa diturunkan Nabi Muhammad? Untuk menjelaskan agama yang harus kita lakukan. Dan kita berharap akibatnya adalah akibat yang manis, tapi Allah yang menentukan akibatnya di depan. Kita yang harus berusaha. Ia orang yang meniadakan sebab, tidak pernah mau berusaha. Lalu dia berusaha dengan takdir, orang yang rusak akalnya dan telah mencela syariat Islam. Buang aja syariat Islam kalau begitu. Buang syariat Islam. Tidak pernah dipakai syariat Islam. Syariat Islam sudah menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana kita berbuat dan melakukan sebab. Yang kedua, orang yang bergantungnya pada sebab. Kalau diminum obat pasti sembuh. Karena obat yang menyembuhkan. Paham gak? Sebabnya minum obat dan akibatnya adalah sembuh. Tapi kesembuhannya dari siapa? Dari obat katanya. Paham gak? Sebabnya adalah dia kerja, kemudian akibatnya dia dapat duit. Akibatnya dapat duit dari mana? Dari kerja. Kalau dia dalam kerja kan dapat duit. Paham? Tidak ada Allah. Tidak ada ketentuan dan keputusan Allah. Paham tidak? Masalah penting dok. Jadi dia melakukan sebab, kemudian akibatnya, hasilnya dari usahanya. Kalau ingin sukses, berusaha. Kalau berusaha, pasti sukses. Ingin sembuh, berobat. Kalau berobat, pasti sembuh. Nah, orang-orang seperti dia berarti dia mengatakan keputusan dan hasil ditentukan dari sebab. Keputusan dan hasil ditentukan dari sebab. Ingin pintar? Belajar. Kalau belajar, pasti pintar. Paham? Dari mana kita tahu kita memastikan hasilnya? Ya, itulah orang-orang yang akidahnya rusak dengan ucapan-ucapan yang manis. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Bahasa manis, tapi konsekuensinya kita bisa kafir kepada Allah. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha, berarti pasti orang yang berusaha ya berhasil. Dari mana kita tahu orang berusaha ya berhasil? Banyak orang yang belajar sampai 10 belasan tahun, tidak pernah dia paham-paham. Banyak orang yang berusaha mati-matian, kerja dari subuh kemudian sampai subuh lagi, dapatnya cuma berapa? 100 ribu sehari. Tapi ada orang duduk-duduk, anda santai, dapatnya sehari 10 juta. Iya kan? Dia berusaha mati-matian, tapi hasilnya cuma 100 ribu sehari aja. Dari mana kita mengetahui? Kita tahu bahwasanya usaha ya sama dengan hasil. Hasil sama dengan usaha. Dari mana kita tahu? Tidak ada yang seperti itu. Orang-orang seperti itu, yang mengatakan siapapun takdirnya iya ditentukan kepada usahanya. Paham tidak? Takdirnya ditentukan kepada usahanya. Apa yang diusahakan ialah takdirnya. Salah. Yang betul, sebab dan usaha kita, kita usaha kita, ada pun keputusan dari Allah, kita berusaha. Ada pun kita sukses, tidak sukses, Allah yang tentukan. Kalau kita meyakini bahwasanya usaha dan takdir sesuai dengan yang kita lakukan, ini namanya orang-orang qadariyah. Orang-orang yang mengingkari takdir Allah. Allah tidak ada berbuat. Yang menentukan takdir kita, kita masing-masing. Bukan keputusan, keputusan Allah. Jadi yang harus kita paham, bahwasanya ada yang namanya sebab dan akibat. Cuman akibat ia bisa terrealisasi, kalau bahasa kerennya kan, realisasi bisa terwujud, bisa berhasil akibatnya. Kalau akibatnya Allah takdirkan terjadi, kita hanya bisa berusaha. Nah, sekarang kita perhatikan dari dua hal yang Allah lihat dari setiap manusia, yang Allah perhitungkan sebagai pahala, ia hasilnya ke usahanya. Yang Allah perhitungkannya usaha, bukan hasil. Belajar deh 10 tahun, belajar ngaji. Udah berusaha 10 tahun. Rupanya gak pernah paham-paham. Yang Allah hitung yang mana? Usaha, hasil gak pernah Allah hitung. Apa yang kita usahakan, inilah yang Allah hitung. Allah tidak melihat hasil. Seandainya Allah melihat hasil, tentu banyak orang yang tidak berhasil rugi. Banyak orang yang tidak berhasil kan? Usaha, tapi tidak pernah berhasil. Nikah 10 tahun, 15 tahun, pengennya dapat anak. Tapi tidak pernah berhasil dapat anak. Usahanya dihitung oleh Allah, hasilnya tidak masalah. Ini sudah ketentuan, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita paham, memang ada yang namanya sebab dan akibat. Karena ini secara akal, normalnya manusia ada sebab dan akibat. Tugas kita cuma berusaha melakukan sebab, ada pun hasil, itu akibat keputusan dari Allah. Dan Allah hanya menghitung yang kita lakukan dari sebab-sebab dan usaha kita. Allah tidak melihat kepada hasil. Jadi tidak usah dipikirkan hasil, yang penting berusaha aja. Berusaha, berusaha, berusaha. Tapi jangan kita malah berusaha kebanyakan untuk dunia, akhirat kita lupakan. Dunia kita berhujah dengan usaha, akhirat kita berujah dengan takdir. Kalau takdirkan bisa paham, pahamlah walaupun tidak pernah belajar. Balik, orang-orang yang akalnya sudah rusak. Nah, kemudian lanjut masuk masalah takdir juga, bahwasanya ajal-ajalnya sudah ditetapkan. Ajal manusia sudah ditetapkan, kapan dia wafat, di mana dia wafat, dalam keadaan hati dia wafat. Ya akibatnya kan sudah ditetapkan. Cuman apakah kita duduk-duduk manis, kemudian kita tidak pernah mau belajar, tidak pernah berusaha, kita berharap husnul khotimah? Tidak mungkin, secara akal tidak mungkin. Karena harus ada sebab dan akibat. Berarti kita berusaha biar kita bisa husnul khotimah. Berusaha terus, keputusan Allah yang menentukan. Jadi tugas kita sebagai manusia berusaha. Tapi jangan kita yakini usaha kita pasti mendatangkan hasil. Tidak. Ya keyakinan orang-orang Jabariyah. Usaha kita bisa berhasil kalau Allah takdirkan. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak pernah berhasil. Walaupun sampai mendikkan darah, tidak pernah berhasil kalau Allah tidak takdirkan. Situlah kedudukan tingginya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman terus semangat, semangat terus berusaha. Karena usahanya pasti Allah hitung. Tiap-tiap detik yang dia lakukan, tiap-tiap tetesan keringat yang dia keluarkan, pasti Allah hitung usahanya. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajal umur manusia telah di tetapkan di mana waktunya, kapan, umurnya sampai berapa. Yang kedua, rezeki-rezekinya telah dibagi. Rezekinya enggak pernah tertukar. Dan enggak ya, dan telah dibagi dan diputuskan berapa jumlah rezekinya. Nah, kapan rezeki kita berhenti? Di saat ajal kita sudah sampai. Ajal sudah ditentukan dan rezeki telah ditentukan. Kapan rezeki kita sudah berhenti? Di saat ajal kita sudah berhenti. Selama ajal kita belum habis, umur kita belum wafat, pasti rezeki kita ada terus. Nah, berhentinya rezeki berarti disitulah akhir dari ajal kita. Paham? Ajal dengan rezeki sama. Selama kita hidup, rezeki kita ada terus. Kapan rezeki kita berhenti? Setelah kita sudah wafat. Jadi enggak usah dirisaukan masalah rezeki. Ya. Cuman jangan kita duduk manis. Kemudian kita mengatakan kalau aku dapat rezeki lah walaupun tidak usaha. Nah. Masalah takdir kadang-kadang bingung. Cuman kita pahami dengan gampang. Bahwasanya kita berusaha saja. Rezeki kan sudah ada. Cuman kita berusaha. Usaha kita Allah yang tentukan. Dapat atau tidak. Urusan rezeki. Bukan urusan kita rezeki. Kita tidak tahu. Rezeki kita berapa jumlahnya satu hari kan. Memang ada catatannya. Rezekimu satu hari segitu. Tidak. Sian kan. Kita berusaha, dapatnya segi, oh berarti lah rezeki kita. Kita hanya tahu setelah terjadi. Sebelum terjadi kita tidak tahu. Kita berusaha, berusaha, berusaha, berobat, ternyata sembuh. Nah, sudah sembuh kalau kita tahu, oh ternyata takdirnya dia sembuh. Jadi kita tahu sesuatu sesudah terjadinya. Adapun sebelum terjadi, kita tidak tahu. Karena ia masalah gaib. Ia adalah rahasia, rahasia Allah. Kemudian kebahagiaan dan kesengsaraan ia sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum diciptakannya manusia. Tadi kita sebutkan. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah sudah kaplingkan masing-masing di surga dan neraka. Harus kita yakin ya. Karena ini bagian dari beriman kepada takdir. Sebelum diciptakan manusia makhluk, Allah sudah kaplingkan masing-masing tempatnya. Itu di surga, itu di neraka, itu di surga, itu di neraka. Cuman kita tidak tahu takdirnya kan. Takdir kita ke depan kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu takdir ke depan, kita harus berusaha. Dan kita akan dipermudah ke arah kemana ya takdir. Takdir kita. Nah. Boleh tidak kita menjadikan takdir sebagai alasan? Boleh. Tapi bukan untuk dosa dan maksiat. Untuk musibah. Paham ya? Tadi kita sakit. Itu takdirkan Allah. Itu musibah. Tapi tak kira kita berbuat dosa dan maksiat, tak boleh kita mengatakan takdir Allah. Paham? Kita sakit, jawabannya untuk musibah. Qadarullah. Makanya kita disyariatkan dalam agama Islam, ketika ada musibah, jawabannya adalah Qadarullah. Telah Allah takdirkan. Wa ma sya'a fa'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jalan-jalan tiba-tiba hilang 100.000. Aneh. Qadarullah. Wa ma sya'a fa'ala. Takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Paham? Paham ke bedanya, Mak? Kita berbuat dosa dan maksiat jangan berujar dengan takdir. Tapi kalau Allah berikan musibah, barulah kita mengatakan qadarullah. Dan silah tingkat keistimewaan orang-orang yang beriman. Apapun yang terjadi, qadarullah. Kita dah berusaha menghindarkan dari virus. Nah, ternyata di depan kena virus. Baru kita bilang, qadarullah. Setelah usaha. Adapun belum usaha, ternyata kena virus. Bisa tidak mengatakan qadarullah? Dan bisa. Contoh, orang ya belajar pakai motor selengehan. Tidak pakai spion, tidak ada pakai lampu. Kemudian lampu merah, tabrak. Dia apa, langgar lampu merah kan. Tiba-tiba kena bantai orang dari samping. Belanggar. Boleh tidak dia mengatakan qadarullah? Dan boleh. Dia harus dicela habis-habisan, dihukum. Kalau bisa dia dihukum, kan ini kesalahan siapa? Kesalahannya dia. Dan kita, setelah kita berusaha dengan maksimal, baru ternyata hasilnya tidak sesuai. Qadarullah. Tapi kalau berusaha, masih terus berbuat maksiat, lalu mengatakan qadarullah, nah itu salah. Jadi ya masalah takdir secara ringkas kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.